Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Belum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan merujuk untuk yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lewat. Rahmat, sebutkan macam-macam air yang kemasukan najis. Belum rekamannya belum sampai situ, Ustaz. Dengerin rekamannya belum sampai. Apa pokoknya dengan rekaman? Kemarin enggak berangkat soalnya. Hadi. Air yang masuk ke nasi najis ada dua. Hah? Ada dua. Ya. Yeah. Yang sedikit dan yang banyak. Ya. Yeah. Kalau yang sedikit masukkan najis. Fisik yang berubah, maka ulama sepakat akan haramnya untuk digunakan untuk fisik. Kalau yang banyak, ulama tidak. Ya. Nah, kalau yang sedikit tidak berubah. Kalau yang sedikit tidak berubah, ulama khilaf. Ulama khilaf. Terus yang banyak? Kalau yang banyak berubah. Banyak berubah. Ya, nanti terus yang keempat. Banyak tidak berubah. Banyak tidak berubah. Maka ulama ijma boleh menggunakan. Ya, sebutkan tujuh air mutlak. Sandi. Baca nggak apa-apa. Buka. Hujan, laut, sungai, sumur, mata air, salju, embun, es sama. Salju, sama embun. Nah. Kemudian apa itu air mustakmal? Apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Rezeki. Hah? Abdi. Maksudnya yang mana? Ya, Pak, ulama berselisih pendapat tentang air mustakmal itu air yang bisa digunakan untuk bersuci, apakah tidak? Sebutkan pendapat yang rajih dan alasannya. Sebutkan pendapat yang rajih dan alasannya, Habib. Ya. Basuh kepala. Nah. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Fasal tentang wajib-wajib wudu dan sunah-sunah wudu. Wajib-wajib wudu ada 6 macam. Pertama adalah niat. Niat footnote. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa huwa syaikhun." Lihatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nah, niat ini harus ada inda ghuslil wajhi. Pada saat membasuh wajah. Muhammad pakai memberi catatan wal aula dan yang lebih baik ayu faraqa an niyatu, niat itu dipisahkan dari membasuh wajah. Artinya hendaklah niat itu ada pada saat membasuh dua telapak tangan yang merupakan sunah wudu. Kemudian wajib wudu indal ghasil wajhi adalah pada saat membasuh wajah ma'a muqaranatin niyati lil ghasli, diiringi dengan berbarengan dengan adanya niat untuk membasuh wajah. Ya, maka yang lebih baik adalah dirinci yufarq di sini atau dibagi niat itu dibagi. Pada saat membasuh dua telapak tangan maka berniat melakukan sunah wudu. Pada saat membasuh dua telapak tangan maka hendaknya berniat melakukan sunah wudu. Dan pada saat melakukan wajib wudu yaitu membasuh wajah kemudian niat melakukan wajib wudu ketika membasuh wajah, dan niat ini berbarengan dan bergandengan dengan membasuh wajah. Maka niatnya dibedakan, dipisahkan. Ketika membasuh telapak tangan maka ada niat melakukan sunnah wudu, dan pada saat membasuh wajah maka terdapat niat melakukan wajib wudu. Kemudian berikutnya adalah ghusl wajhi, membasuh wajah. Ya, catatan kaki wahadduhu, dan pengertian wajah atau definisi wajah adalah daerah atau wilayah antara tempat tumbuhnya rambut kepala dan bagian depan dagu. Tempat mulai dari tempat normal tumbuhnya kepala sampai bagian depan dagu. Wa ma baina udhunaini, dan di antara dua telinga, antara telinga sampai telinga. Ya, namanya wajah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai bagian depan dagu, enggak sampai belakang. Enggak perlu sampai belakang, yang cukup bagian depan dagu, kemudian telinga sampai telinga. Basharan wa sya'ran, baik itu berupa kulit ataupun berupa rambut. Maka rambut yang ada di bagian depan dagu itu termasuk wajah. Lakin akan tetapi rambut lihyah, rambut yang ada di jenggot, wal arif, dan rambut yang ada di rahang, in katufa, jika lebat maka cukup yang dibasuh adalah bagian luar rambut. Maka jenggot itu jika tipis maka air harus sampai ke kulit. Jika jenggot itu tipis maka air harus sampai ke kulit. Akan tapi jika jenggot itu lebat maka cukup bagian luar saja, tidak harus ditargetkan sampai ke kulit. Kemudian berikutnya adalah membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini, bersama dua siku. Artinya membasuh tangan sampai siku dan siku terbasuh. Sampai di siku di sini bukan berarti sebelum siku, akan tapi siku ikut terbasuh. Oleh karena itu ma'al mirfaqaini. Kemudian menurut mazhab Syafi'i wa mashu ba'da ra'si, yang wajib dalam wudu adalah mengusap sebagian rambut kepala. sebagian rambut kepala ini boleh jadi sama saja apakah basyaratu ra'si atau sya'ratun fi hadi ra'si. Baik itu kulit kepala ataupun rambut yang ada di haddi ra'si, di pinggiran kepala, bihai sulaya rujuk al-mamsuh, di mana bagian yang diusap itu tidaklah keluar anir ra'si dari kepala, bil maddi, dengan Allah alam ma'di di sini mungkin maknanya Allah alam apa ini memanjang panjang di sini apa maksudnya Allah alam. Kemudian bahas nurijilaini ma'al ka'baini, dan membasuh dua telapak kaki, dua membasuh kaki ma'al ka'baini bersama dua mata kaki, artinya sampai mata kaki, dan mata kaki kena basuhan. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, bagi orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri, yaitu maksudnya berniat ila salat untuk mengerjakan salat, maka usaplah atau basuhlah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq. Dan marafiq di sini maknanya adalah ma'al marafiq, bersama siku, artinya siku kena air. Famsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai al ka'bain, dua mata kaki kalian. Dan ilah di sini juga maknanya ma'a. Wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan di antara wajib itu adalah urut sebagaimana yang telah kami sebutkan. Apa dalilnya? Lifi'lih, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi dalam hal ini adalah menjelaskan wudu yang diperintahkan. Dan ini adalah benar pendapat yang paling kuat, tartib hukumnya wajib. Di antara dalilnya sebagaimana dikatakan oleh Sa'di di tafsir Al-Maidah ayat yang ke-6, dia mengatakan dalilnya adalah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Di sini terdapat mengusap di antara dua membasuh. Maka ini menunjukkan wajibnya tertib. Seandainya tertib itu tidak wajib, tentu tidak akan bikin kalimat aneh semacam ini. Membasuh, mengusap, membasuh, tinggal dikumpulkan jadi satu. Membasuh, membasuh, dikumpulkan sekalian, habis itu mengusap. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa tertib tidak wajib beralasan dengan wawu di ayatul wudu, di mana di sini digunakan wawu, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu wa arjulakum. Namun yang tepat ayat ini adalah dalil wajibnya tertib, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu mengusap di antara dua membasuh. Kemudian wasunanuhu, sunnah wudu itu ada 10 poin. Di catatan kaki disampaikan hadis Humran bekas budaknya Utsman radhiyallahu taala anhuma. Nah, Humran mengatakan sesungguhnya Utsman da'a meminta biwadu'in, air wudu. Wadu'in kalau wawunya di fathah artinya air, sedangkan kalau wawunya di domah wudu'in, maka artinya adalah perbuatan berwudu. Fatawadu alalu Utsman berwudu, beliau membasuh dua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan istingsar. Istingsar itu mengeluarkan air dengan napas dari hidung, dan tidak ada istingsar kecuali didahului istingsyak. Dan tidak ada istingsar kecuali didahului istingsyak. Maka dalam kata-kata istingsar di sini otomatis terkandung di dalamnya istingsyak. Tsumma ghassala, kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali dan membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku sebanyak 3 kali dan membasuh tangannya yang kiri semisal itu, yaitu 3 kali. Maka yang sesuai dengan sunnah, maka tangan dulu 3 kali baru kiri 3 kali, bukan kanan kemudian kiri, kanan kemudian kiri, kemudian kanan kemudian kiri. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh tangan kanan, kaki kanannya sampai mata kaki sebanyak 3 kali dan membasuh kaki kiri semisal itu, yaitu 3 kali. Kaki kiri, kaki kanan 3 kali dulu baru kaki kiri 3 kali, tidak kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kemudian Utsman mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu semisal wuduku ini. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian berdiri dan salat sebanyak 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, dan dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri pada saat melaksanakan 2 rakaat tersebut. Artinya khusyuk, pikiran tidak kemana-mana. Rufi'a ma taqaddama min dambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan Nabi berkumur Utsman yang menjelaskan tata cara wudu Nabi, berkumur-kumur istingsar dan istingsar sebanyak 3 kali dari 3 cawan air, dari 3 ambilan air. Dari 3 pengambilan air, maka sekali ngambil air sebagian untuk kumur, sebagian untuk istingsar dan istingsar. Bukan kumur-kumur 3 kali kemudian istingsar-istingsar ngambil air 3 kali, enggak. Nah, kumur-kumur istingsar dan istingsar 3 kali dengan 3 kali ambilan air. Wafi ukhra, dalam riwayat yang lain dikatakan, sama sarok sahut salasan, Nabi mengusap rambut kepalanya sebanyak 3 kali. Maka tambahan 3 kali untuk mengusap rambut kepala ini, tambahan ziyadah ini diperselisihkan ulama sahih ataukah tidaknya. Sebagian ulama mensahihkannya, ini pendapat Al-Albani, sehingga menganjurkan terkadang-kadang untuk mengusap kepala sebanyak 3 kali. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahasanya tambahan 3 kali untuk mengusap kepala dalam hadis Utsman, tambahan yang sah, ini pendapat Syekh Muqbil. Lah karena itu maka, dan ini pendapat jumhur ulama, mengusap kepala itu sekali. Dan inilah yang benar, bahasanya mengusap kepala cukup sekali, sebagaimana di antara dalil yang menguatkan kalau itu cukup sekali adalah status rambut itu diusap. Ya, namanya usap, maka tabiatnya harusnya sedikit air. Kalau usapnya 3 kali, maka jadi banyak air. Ini tidak sesuai dengan maksud dari mengusap. Wafi riyatin, dalam riyat yang lain dijelaskan tentang tata cara mengusap rambut yang Nabi lakukan, famasarok zahu, maka Nabi mengusap rambut kepalanya, faakbala biyadehi, maka Nabi memajukan dengan 2 telapak tangannya, waadbara, dan memundurkan. Pada Abi sampai dari bagian depan kepalanya, tsumma dzahaba bihima, kemudian beliau membawa dua telapak tangannya ilal qafahu, sampai tengkuknya. Kemudian beliau kembalikan lagi dua telapak tangan tersebut, hatta raja'a, sehingga kembali ke tempat Allah dibada'a minhu, yang Nabi memulai usapan darinya. Artinya begini, dari depan menggunakan dua telapak tangan, kemudian dari depan dibawa ke belakang, kemudian dimajukan ke depan. Namun sebagian ulama berpendapat menjelaskan bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis adalah dari tengkuk. Tengkuk dibawa ke depan, kemudian dibawa ke belakang. Karena itulah makna dari akbala biyadaihi wa adbara. Maka kalau melihat akbala biyadaihi wa adbara, maka beliau membawa ke depan dua telapak tangannya. Depan kan berarti begini. Depan. Wa adbara, dan ke belakang. Oleh karena itu maka ringkasnya dua-duanya boleh. Ada dua tata cara mengusap rambut kepala. Ya. Bisa dari tengkuk kemudian ke depan, balik lagi ke tengkuk. Bagaimana fa'abbala wa'adbara. Boleh juga dari depan kemudian dibawa ke belakang, ke tengkuk kemudian balik lagi ke depan. Wa'alukham satu dihatkan oleh lima imam hadis, yaitu empat kitab sunan ditambah Imam Ahmad. Kemudian rincian tentang 10 hal yang merupakan sunnah wudu. Pertama adalah atas niatu, membaca bismillah. Li hadis, karena hadis, la wudu'a, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata muhaddits, sanadnya dhaif. Nah, hadis ini diperselisihkan ulama, sahih ataukah dhaifnya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Sebagian ulama mendhaifkannya. Di antaranya adalah Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kemudian ada sebagian ulama yang menilai hadis yang sahih, dan ini yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi disetujui oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan disetujui oleh Syaikh Muqbil. Ketiganya mensahihkan hadis ini. Pertimbangan ulama yang mengatakan membaca bismillah dalam wudu adalah satu hal yang dianjurkan, mereka berpendapat dan tidak wajib, dan ini pendapat jumhur ulama. Mereka menilai bahasanya hadis ini hadis yang sahih, kuat. Namun menimbang karena ada ulama yang mendhaifkan, maka mereka tidak berkata dengan zahir hadis. Maka mereka tidak berkata dengan zahir hadis karena pertimbangan alasan yang kuat yang dimiliki oleh ulama yang mendhaifkan hadis. Karena zahir hadis bahkan rukun. Itu zahir hadis. Maka di antara alasan kenapa jumhur ulama mengatakan bahasanya bismillah dalam wudu adalah anjuran dan bukan kewajiban, mereka ada kecenderungan untuk menguat menilai hadis-hadis yang kuat, tetapi menimbang bahasanya alasan ulama yang mendhaifkan juga cukup kuat, maka mereka katakannya dianjurkan. Kemudian membasuh atau setelahnya, wa yu'ayyiduhu, dan hadis di atas dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, maka dia telah terputus, yaitu terputus dari fulkah dan kebaikan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan hadis ini juga termasuk hadis yang diperselisihkan derajatnya apakah hasan ataukah dhaif. Sebagian ulama menilai qulu amr bi baligh itu hadis yang hasan, di antaranya adalah An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, demikian juga Ibnu Taqiq al-Aid. Namun sebagian ulama yang lain mendhaifkan hadis ini, diantaranya adalah Al-Albani. Kemudian yang kedua adalah membasuh dua telapak tangan sebelum memasukkan dua telapak tangan ke dalam wadah air. Lihat catatan kaki dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian bangun dari tidur, maka janganlah dia masukkan tangannya ke dalam wadah air sampai dia membasuhnya terlebih tiga kali terlebih dahulu, karena kalian tidak mengetahui di manakah tangannya menginap. Dikatakan oleh Khamsah. Maka dalil dianjurkan untuk membasuh telapak tangan sebanyak tiga kali diantaranya adalah hadis Humron dari Humron Maula Utsman yang tadi telah kita baca. Di sana ada faqad salaka fihi salata marrat. Maka berdasarkan hadis Humron ini, maka kita jumpai dianjurkan untuk membasuh telapak tangan sebanyak tiga kali di awal wudu. Sedangkan berdasarkan hadis yang rawahul khamsah di sini di catatan kaki nomor 2, maka hadis ini menunjukkan lebih ditekankan lagi untuk membasuh telapak tangan tiga kali ketika hendak berwudu setelah bangun tidur. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajibnya membasuh telapak tangan tiga kali setelah bangun tidur. Kemudian berikutnya adalah wal matmatatu, dan berkumur-kumur. Wal istingsak, dan istingsak menghirup, memasukkan air dengan napas, dan mengusap jami'ir ra'si. Maka dianjurkan mengusap seluruh rambut kepala. Dan berkaitan dengan masalah kepala dalam wudu, maka ada dua ijma dan satu khilaf. Pertama, ulama ijma tentang wajibnya mengusap kepala. Bahasanya mengusap kepala adalah salah satu rukun wudu atau wajib wudu. Yang kedua, ulama ijma tentang sahnya wudu jika seorang itu mengusap seluruh kepala, dan sahnya usapan jika seluruh kepala diusap. Itu jima' yang jadi khilaf, gimana kalau cuma sebagian kepala, gimana kalau cuma sebagian kepala, sahkah usapan dan sahkah wudu jika cuma sebagian kepala saja yang diusap. Jika kemudian sah, dan ulama yang mengatakan sebagian kepala itu sah, itu juga khilaf berapa sebagian yang sah, dobitnya, tolak ukurnya berapa. Hanafiyah mengatakan seperempat kepala, kepala bagi empat, seperempat kepala. Dan Syafi'iyah mengatakan tiga helai sudah termasuk sudah sebagian kepala dan sudah sah. Kalau kulihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan dengan perbuatan beliau berwudu kurang dari seluruh kepala, karena wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma ada tiga bentuk kepala, ada tiga bentuk untuk kepala. Yang pertama adalah Nabi mengusap seluruh rambut kepala dengan cara tadi, itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengusap imamah, yang imamah ini menutupi seluruh kepala beliau, maka beliau usap seluruhnya. Maka ini pada hakikatnya juga, karena mengusap imamah di sini menggantikan mengusap kepala, maka beliau usap seluruh imamah, berarti ya statusnya sebagaimana mengusap seluruh kepala. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai surban, namun tengahnya bolong. Namun tengahnya, ubun-ubunnya bolong. Maka Nabi usap ubun-ubunnya dan surbannya. Itu tiga praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk rambut kepala. Maka ketiganya menunjukkan ya Nabi usap seluruh kepala. Kemudian wamatsulu udunaini, dan mengusap dua telinga, zahir baik bagian luar, bagian luar itu ini, au batin atau bagian dalam, bagian dalam itu ini, bagian dalam itu ini, bagian luar itu ini, ini zahir dan ini batin. Bima'in jadidin, dengan air yang baru, bukan terusannya kepala. Lihat catatan kaki nomor 3. Di hadis Mikdad bin Mahdi Yagrib, senyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dalam wudunya kepalanya dan dua telinganya. Telinga bagian luar dan bagian dalam. Dia masukkan dua jarinya di somakhai, somakhai itu lekuk-lekuk udunaihi, dua telinganya. Maka Nabi masukkan salah satu jarinya di lekuk-lekuk, di lekuk-lekuk telinganya. Nah, dua jari itu jari yang mana? Atau sebelumnya diriatkanlah Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wa fi riyati Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bi sababataihi, dengan dua jari telunjuknya, batinahuma, bagian dalam telinga. Sedangkan dua jempol Nabi, Nabi gunakan untuk mengusap bagian luar telinga, diriatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka tadi telinga itu dengan bimain jadi dengan air yang baru. Ulama yang menganjurkan menggunakan air yang baru berdalil sebagai berikut. Likhobaran karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan dia mengusap dua telinganya bimain ghairil ladzi massaha bir-ra'sa, dengan air yang bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Diatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kemudian wa tahlilul lihyah al-kaftati, dan menyela-nyelai jenggot yang lebat. Lihat footnote, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu maka beliau mengambil satu telapak tangan min ma'in berupa air, lalu beliau masukkan di bawah dagunya. Faqallala bi lihyatahu, lalu beliau menyela-nyelai dengan air tersebut lihyatahu jenggotnya. Lihat kena Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan derajat hadisnya adalah hasan sahih. Dan di sini dalil bahasanya Nabi berjenggot. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memelihara jenggot. Sehingga ada mengusap jenggot. Kalau jenggotnya dihabisi, maka enggak bisa praktek hadis ini. Kemudian wa tahlilul al-asabi yadaini, dan menyela-nyelai jari-jari dua tangan dan dua kaki. Dalilnya, lihat footnote, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Anda berwudu fa khallil, maka selah-selailah di antara jari-jari dua tangan Anda dan dua kaki Anda. Diatkanlah Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dari Mustawrid, beliau mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau menyela-nyelai jari-jari dua kaki bi khinsir, dengan menggunakan jari manis beliau. Yang Nabi pakai adalah jari manis. Rawah Tirmidzi, diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang hasan. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan dianjurkan mendahulukan yang kanan, kaki tangan atau tangan kanan daripada yang kiri. Demikian pula dianjurkan thaharah bersuci itu salasan-salasan, tiga kali tiga kali. Semuanya tiga kali, maka termasuk tiga kali berdasarkan di sini perkataan di sini tidak ada pengecualian, maka termasuk rambut. Dan nanti telah kita singgung khilaf ulama tentang rambut apakah tiga kali atau cukup sekali. Maka ini penulis maka Qadhi Abu Suja mengatakan bahasanya ya, tiga kali, semuanya tiga kali termasuk rambut kepala, dan ini pendapat sebagian ulama. Wal mu'alatu, demikian juga berturut-turut dianjurkan berturut-turut, artinya habis musaf saja tidak lama berselang setelah itu membasuh tangan dan seterusnya. Tentang tohara itu tiga kali tiga kali di catatan kaki disampaikan, yaitu perkara-perkara yang dituntut diperintahkan dalam tohara, membasuh dan mengusap itu tiga kali. Mengusap berarti kepala, mengusap kepala tiga kali, membasuh tangan, basuh wajah, basuh kaki itu tiga kali. Watakhlil, demikian juga menyela-nyela, menyela jenggot, menyela ya wadalak, dan menggosok. Maka dianjurkan untuk menggosok ketika membasuh tangan, membasuh kaki, dianjurkan menggunakan adalku. Adalku itu apa? Adalku itu sebenarnya kurang tepat kalau diterjemahkan menggosok. Kalau menggosok kan gini-gini. Bukan. Menggosok itu yang dimaksud dengan dalbut adalah menggunakan air untuk meratakan. Jadi di tangan ketemu tangan. Nah ini yang dimaksud dalku. Wah, bukan gini-gini ya. Dalku yang dimaksud ya, yang sering diterjemahkan dengan menggosok itu maksudnya adalah cuma begini. Dan disampaikan di sini buat zikru, zikirnya juga dibaca 3 kali. Wala alam yang dimaksud zikir mungkin bacaan bismillah di awal wudu. Namun yang tepat ya, ini kurang tepat kalau bismillahnya dibaca 3 kali, karena hadis tentang masalah 3 kali adalah berkaitan dengan masalah perbuatan wudu, yaitu wajah dan seterusnya. Yang dimaksud apa tolak ukur berturut-turut, lihat footnote 3, itu berturut-turut antara satu anggota badan dengan anggota badan yang lain, artinya tidaklah kering anggota badan pertama, anggota wudhu pertama sebelum masuk pada anggota wudhu yang kedua. Ini belumlah kering jika iktidalil hawa, cuacanya pertengahan, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Kemudian pertengahan zaman waktu, tidak bukan musim panas, bukan musim dingin, dan tempat wal mizaj dan kondisi badan. Maka yang dimaksud muwalat berturut-turut adalah seorang itu telah membasuh tangan sebelum kering air di wajah, maka itu berarti masih berturut-turut. Kalau wajah sudah kering baru basuh tangan, ini berarti tidak berturut-turut. Kalau wajah sudah kering baru mau membasuh tangan. Yang naik berturut-turut sebelum wajah kering, tangan sudah dibasuh. Nah, apa tolak ukur kering itu, tolak ukurnya apa? Ini tadi disampaikan, cuaca lingkungan sedang, musimnya musim sedang, terus apa? Tempatnya bukan tempat dingin, bukan tempat yang panas, namun tempat yang sedang, dan kondisi badan juga sedang. Kalau misalnya kondisi badan mungkin panas, terus ini basuh wajah menyebabkan cepat kering, tidak terhitung. Namun kondisi normal, ini jadi patokan kondisi normal. Nah, di sini saya sampaikan kalau mualat itu sunnah, dianjurkan, tidak wajib. Maka zahir perkataan penulis berarti seandainya orang itu tidak mualat, wudunya sah. Ya, karena dia membasuh wajah, setelah wajahnya kering baru dia membasuh tangan, itu zahir atau mafhum mukhalafah dari perkataan penulis menunjukkan wudunya sah. Dan yang tepat, mualat di sini wajib dan bukan anjurah, karena terdapat hadis Nabi menjumpai ada seorang yang di kakinya ada bagian yang belum kering atau belum terkena air, maka Nabi perintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudhu sejak awal. Nabi tidak memerintahkan dan cuma membasuh telapak kakinya saja, Nabi perintahkan agar berwudhu dari awal. Kemudian berikutnya adalah fil istinja. Wal istinja wajibun minal qauli wal ghaidi. Dan istinja hukumnya wajib setelah kencing dan setelah birah. Lihat footnote, Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati dua buah kubur. Innahuma sesungguhnya keduanya itu penghuni dua kubur ini yu'adzabani sedang disiksa. Maka di sini dalil adanya alam kubur dan adanya siksa kubur. Wa may yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabir. Keduanya tidaklah disiksa fi kabirin dalam hal yang besar, bala bahkan itu besar. Maka di sini ada kalimat yang unik. Di depan dikatakan tidak besar, kemudian di belakang dikatakan besar. Maka jawabannya besar yang kedua artinya dosa besar. Buktinya menjadi sebab ada kubur. Tentang besar yang kedua terdapat beberapa penjelasan. Tentang besar yang pertama terdapat beberapa penjelasan ulama tentang maksudnya. Penjelasan yang pertama, besar di sini adalah besar dalam anggapan keduanya, dalam perasaan keduanya. Menurut keduanya, perbuatan dia itu bukan perbuatan besar, bukan remeh, tidak ada nilainya, tidak masalah. Padahal ternyata yang dilakukan dosa besar. Penjelasan yang kedua, besar di sini artinya adalah berat untuk ditinggalkan. Jika mereka mau meninggalkannya, maka mereka tidaklah disiksa jika birin dalam satu permasalahan yang berat untuk ditinggalkan. Masalah keduanya itu adalah masalah yang mudah untuk ditinggalkan untuk orang yang punya niat dan punya tekad dan punya kemauan. Amma ahaduma ada pun orang yang pertama, maka dia tidak yastati'u minal bauli. Apa maknanya yastati'u? Kalau kita lihat lafadznya, yastati'u artinya menutupi. Namun dalam riwayat yang lain dijelaskan la yastabrimu, tidak membersihkan. Berarti tidak istinja dengan baik. Sembarangan ceboknya, tidak beres dalam masalah cebok. Sudah jenggotan namun enggak bisa cebok, itulah bahasa bebasnya. Wafi Allah dalam riwayat yang ketiga la yastanbihu sama, ya, tidak membersihkan kencingnya, artinya ya, istinjaknya tidak beres. Wa amal akhar ada penerang yang kedua fakana yang sibil namimah, maka dia berjalan menyebarkan namimah, adu domba di masyarakat. Qawlul khamsah dan di pelajaran ini lewat kita telah sampaikan definisi namimah ya. Kemarin ya sampaikan definisi namimah. Qawlul khamsah diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Dan yang dimaksud dengan yamsi di sini menyebarkan. Yang dimaksud dengan yamsi di sini adalah menyebarkan. Maka meskipun sekarang namimah, meskipun tidak pakai berjalan, cukup di depan, cukup di SMS, ketak-ketik di depan HP, ya, itu juga termasuk. Tidak harus berjalan. Yamsi di sini maksudnya adalah menyebarkan, menyebarluaskan. Karena masa silam belum ada handphone, belum ada internet, ya, maka untuk supaya tersebar terus jalan keliling supaya namimah tersebut tersebar. Kemudian wal afdal dan yang terbaik ayat tanjia seorang istinja bil ahjar dengan batu kemudian dilanjutkan dengan air. Alasannya lima waroda karena terdapat riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung penduduk Quba bidzalika karena perbuatan mereka, yaitu batu dulu baru air. Faqala ta'ala lalu Allah berfirman fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu, maka Allah menurunkan ayat dalam rangka memuji penduduk Quba yang taharahnya semacam itu. Di Masjid Quba terdapat beberapa orang yang suka bersuci dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Diatkan oleh Bazar dengan sangat yang baik. Karena sanadnya baik, maka yang tepat bahasanya menggabungkan antara batu dengan air satu hal yang baik, karena lebih bersih. Akan tapi tidak perlu takaluf, sangu batu dulu, jangan batu dulu, kemudian perlu takaluf. Namun kalau di tempat itu ada batu, ada air, ya silahkan dimanfaatkan. Atau ada tisu, ada air, ya tisu dipakai, air dipakai. Enggak perlu sangu tisu, beli tisu khusus untuk itu. Maka tidak perlu takaluf dalam masalah ini, karena dalil hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang lemah. Namun seandainya ada orang melakukan, apakah salah? Tidak salah. Ya, satu hal yang baik, makin bersih. Wa yajuzu ayaqtasiru 'alal ma', dan boleh mencukupkan diri dengan istinja dengan air saja atau tiga batu saja dengan catatan yungki bihinal mahalla. Tiga batu tersebut sudah bisa membersihkan tempat yang perlu dibersihkan. Kalau ternyata tiga itu belum membersihkan, maka ya wajib ditambah. Fa idza arada al-iktisar, maka jika ingin mencukupkan dengan salah satu saja, maka airlah yang lebih baik karena dinilai lebih bersih. Wa istanifu istiqbal al-qiblati wa istibaraha bi sahra'i, dan menjauhi menghadap ke arah kiblat atau ke belakang kiblat di sahra, di tempat terbuka. Di catatan kaki menjauhi, tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakangi kiblat di tempat terbuka, ini hukumnya wajib. Dan kata-kata fi sahra, di tempat terbuka, ini menunjukkan kalau di tempat tertutup semacam di kamar mandi yang merupakan bangunan khusus, maka tidak masalah. Dan ini adalah pendapat jumhurul fuqaha, membedakan antara tempat terbuka dan tempat tertutup. Kalau tempat terbuka tidak boleh, tempat tertutup ada yang menghalangi, maka tidak apa-apa. Maka tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakangi kiblat ketika buang air, ini hukumnya wajib. Idza lam yakun hunaka, jika tidak ada tabir antara seseorang dengan arah tersebut, yang tabirnya itu minimal 3 hasta. 3 hasta itu 144 cm fa'akal atau kurang. Maka jika lebih dari 144, yang wajib apa? Jika tidak ada penghalang, jika tidak ada penghalang yang tingginya di atas 144 cm. Kalau 144 ke bawah, maka wajib untuk tidak menghadap kiblat. Kalau ada tabir di atas 144 cm, maka statusnya tertutup, sehingga boleh menghadap kiblat. Fa'inka namun agak satir, kalau sudah ada satirnya, kalau tidak ada satir dan telah ukur satir di atas 144 cm, maka wajib untuk tidak menghadap atau membelakang. Fa'inka namun agak satir, jika ada satir, maka membelakang kiblat dan menghadap kiblat hukumnya makruh. Wa tapi ghairi makan mu'addan di tempat yang haja. Jika demikian, jika bukan di tempat yang memang khusus untuk buang hajat, di kebun, terus ada triplek, ketemu triplek di kebun untuk papan, nah, maka kurang dari 144, maka tidak boleh menghadap kiblat. Kalau di atas, kalau sudah ada satir 144 dan itu bukan tempat khusus, maka makruh menghadap. Fa'inka lebih mu'adzan, jika di tempat yang memang khusus untuk buang air kecil dan buang air besar, maka tidak makruh, tidak haram. Dalilnya dilihatkan oleh Baihaqi dari jalurnya Isa Al-Khayat. Isa Al-Khayat berkata kepada Syahbi, yang nama aslinya Amir bin Surahil, inilah azab, sungguh aku heran dengan perbedaan pendapat antara Abu Hurairah dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, aku masuk ke rumahnya Hafsah, fahanat minni iltifatatun, maka tibalah dariku tolehan. Pas aku masuk, kebetulan aku noleh di rumahnya Hafsah, maka aku lihat kanis, kakus atau ya, tempat yang memang disediakan untuk buang air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Hafsah itu menghadap kiblat. Sedangkan Abu Hurairah mengatakan, jika kalian berak, maka jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Maka mendapatkan pertanyaan dari siapa? Isa Al-Khayyat. Sya'bi seorang tabi'in mengatakan, shadaqah jami'an, dua-duanya benar. Nah, itu bukan ikhtilaf, kata Sya'bi. Nah, Abu Hurairah sama Ibnu Umar itu tidak ikhtilaf. Adapun perkataan Abu Hurairah, maka itu berlaku untuk tempat yang terbuka. Fa'inna lillahi ibadan malaikatan wa jinnan yusalluna. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba itu malaikat dan jin yang mereka itu sholat, maka tidak boleh seorang pun yang mengarahkan kepada mereka malaikat dan jin tersebut, mengarahkan ketika kencingnya, tidak pula biraknya, tidak pula membelakangi mereka. Wa amma qulubukum hadhi, adapun WC-WC kalian sekarang ini, maka itu adalah rumah dan bangunan yang memang dibangun, la kiblat fiha, tidak ada kiblat di dalamnya. Aku cek Ibnu Majah Mukhtasar. Ini kan dilihatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas. Maka di sini muhakkik menyampaikan tiga rincian. Di sini muhakkik menyampaikan tiga rincian. Karena kalau orang itu buang hajat di tempat khusus yang memang dibangun untuk buang hajat, maka mubah, menghadap ke arah kiblat ataupun membelakang lingkungnya mubah, tidak makruh dan haram. Artinya apa? Mubah. Nah, jika bukan WC di kebun atau di mana tempat yang memang tidak disediakan, maka beliau memberikan rincian. Jika tidak ada satir dan ngeblak terbuka, tempat terbuka di tengah-tengah sawah habis panen, berdiri atau jongkok untuk kencing terbuka, ya ini tidak boleh. Ini haram hukumnya menghadap dan belakang. Dan jika ada satir, yaitu di balik sawah masih ada padinya, kan ada satirnya, satirnya apa? Pohon padi. Maka dilihat kalau ada satirnya dan satirnya itu di atas ketinggiannya 144 cm, Allah alam apa dalilnya? Ketinggian 144 cm ini, 3 dirham ini. Karena muhakkik bisa menyampaikan hujah untuk 3 dirham. Nah, kalau ada satirnya maka makruh. Dan di antara ulama yang di antara jumhur ulama yang membedakan antara tempat terbuka dan tidak adalah Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar sendiri praktek beliau mau kencing, beliau suruh ontanya itu menderum, duduk di arah kiblat, kemudian beliau kencing menghadap arah kiblat. Ketika ada orang yang negur, lupa menghadap kiblat, maka beliau sampaikan bahwasanya larangan untuk menghadap arah kiblat itu juga tidak ada satir, juga tidak ada penghalang. Allah Alam, mungkin tiga dirham ini diambil dari ketinggian ketinggian unta kali 7, mungkin diambil dari itu ketinggian unta kalau 7 kurang lebih salah satu atau mungkin dari itu. Kemudian Wetan ibu dan menjauhi buang air kencing dan berat di air yang tergenang. Namun hukum menjauhi di sini di footnote dikatakan yukoh makruh. Maka kencing di air tergenang, berat di air tergenang, hukumnya makruh. Waka tapi mabak jahat, demikian juga poin-poin setelahnya itu makruh. Demikian pula makruh hukumnya kencing atau berak di bawah pohon yang sedang berbuah. Jika orang yang memanjat pohon itu berhubungan, orang yang memanjat pohon mau ngambil rambutan itu, waduh, pusing ternyata, naik-naik kok pusing. Demikian pula makruh hukumnya ditarik kencing atau berak di tengah jalan. Tengah jalan besar gunduan, ternyata orang berak. Wazil, demikian pula tempat-tempat yang dipakai oleh orang berbunau, terminal atau ya, orang berbunau di situ, gerdu roda. Berkaitan dengan air yang mengalir yang makruh hukumnya kencing dan berak di sana, ini pendapat jumhur ulama makruh zahiriyah yang mengatakan wajib atau haram. Jumhur ulama mengatakan makruh. Ini yang dimaksud air tergenang yang tidak boleh kita kencing di sana, di catatan kaki poin ketiga, baik airnya sedikit ataupun banyak, kecuali jika airnya itu seperti lautan. Kecuali kalau melaut, ya, artinya ya semacam apa danau, sungai besar, apa bukan sungai ya, danau atau apa waduk, maka tidak apa-apa meskipun airnya tergenang karena itu sudah ya terbahir. Tapi kalau air itu air tergenang namun air kolam ya, maka sambil manen ikan sambil kencing misalnya sekalian. Maka menurut sinar ulama hukumnya makruh. Amal jari adapun air yang mengalir fayukoh fi qalil min hudunal katsir, maka makruh kencing di air yang mengalir jika aliran airnya adalah aliran yang airan yang sedikit, cuma parit ya, parit bukan pas habis hujan airnya cuma sedikit makruh dikencingi. Dunal katsir kalau banyak maka tidak makruh. Kalau banyak tidak makruh terus gimana? Lakin aula istinabu, akan tapi air mengalir banyak lebih baik tidak dikencingi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil larangan kencing di air yang tergenang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah satu kalian kencing di air yang daim yang tergenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian mandi di dalamnya. Maka dalam hadis ini terdapat larangan melakukan menggabungkan dua hal. Kencing, habis kencing dilanjutkan dengan dipakai untuk mandi. Maka di kolam renang airnya tergenang, kencing sekali mandi. Namun terdapat riwayat yang lain yang menunjukkan kalau yang tenang kencing semata terlarang. Kemudian hadis berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inain, hati-hatilah dan hindarilah kalian dari dua perbuatan yang terlaknat. Tentang al-la'inain ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama, perbuatan ini menyebabkan orang mencaci maki. Maka yang melaknat adalah orang, dan laknat secara bahasa maknanya caci maki. Kemudian makna yang kedua, la'inain di sini yang melaknat adalah Allah. Maka janganlah kalian melakukan dua hal, yang dua hal ini siapa yang melakukannya Allah akan melaknatnya. Kalau pakai mana yang kedua berarti dosa besar, ya kan? Haram. Oh, namun di sini ada catatan kaki. Al-la'inain al-fitlain, yaitu dua perbuatan yang menyebabkan manusia mencaci maki. Orang-orang pada mencaci maki. Nah, kalau pakai makna ini mungkin larangannya dimasukkan dalam kategori makruh. Ya kan? Kalau mengambil makna ini, maka dimungkinkan bahasanya hal ini adalah satu hal yang makruh. Sahabat bertanya, apa itu dua perbuatan yang menyebabkan banyak orang mencaci maki? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu orang yang yataqalla, orang yang buang hajat fitur jinnah di tengah-tengah jalan yang dilewati oleh banyak orang atau di naungan mereka. Lihatkan Abu Dawud dan Muslim. Maka hadis ini diantara hadis yang menunjukkan larangan mengganggu orang, larangan menyakiti orang lain. Penyakit orang lain dengan bau yang tidak sedap, dengan bau besi, tidak akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya poin yang kelima, wasubbi, dan makruh hukumnya kencing di lubang-lubang tanah. Lihat footnote. Berdasarkan hadis kota ada dari Abdullah bin Sirjis, nah Nabi SAW larang ayubala fil Nabi SAW larang kencing di lubang-lubang tanah. Kalau di kota ada, banyak orang bertanya kepada kota ada, mengapa dibenci kencing di lubang-lubang tanah? Kalau kota ada mengatakan, kalau ada yang menyampaikan indah mata penuh jin ini, lubang-lubang tanah itu adalah tempat kediaman jin. Dan kencing di sana berarti mengganggu jin. Dia telah Nasa'i dan Abu Dawud dan dinilai oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Sanad ini dinilai oleh Al-Albani di Iqba'ul Ghalil, akan tapi dibantah dengan bagus oleh seseorang Al-Syekh di takmilah beliau untuk Iqba'ul Ghalil. Karena beliau jumpai satu sanad, satu jalur yang tidak dijumpai oleh Sa'al al-Bani. Maka Ibn Abad di sini ada yang kuat. Walayatakalamu alal-bawli, dan makruh hukumnya berbicara alal-bawli sambil kencing, wal-ghaid atau sambil berak. Berdasarkan hadis marwah jalanan Nabi SAW, ada seorang yang melewati Nabi SAW, Nabi lagi kencing, lalu mengucapkan salam kepada Nabi, namun Nabi tidak menjawab salamnya. Kemudian walai taqbul syamsa wal qamar, dan dimakruhkan menghadap ke arah matahari dan rembulan ataupun membelakangi matahari dan rembulan. Walai istinja biyaminih, dan makruh hukumnya istinja dengan tangan kanan. Poin yang catatan kaki yang kedua, yaitu makruh hukumnya kencing dan berak menghadap ke arah matahari dan rembulan pada saat terbit dan tenggelam, bukan pada saat tengah-tengah matahari. Pada saat tidak ada penutup bangunan. Waktu wajadan terdapat riwayat yang melarang untuk menghadap matahari dan rembulan bifalji, dengan kemaluan, yaitu buang air atau buang air kecil ataupun besar. Akan tapi An-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' hadis itu batil dan tidak diketahui. Ibnu Shalah Asy-Syafi'i juga mengatakan la yu'raf, hadisnya tidak diketahui. Maka kesimpulannya dhaif, hadis lemah. Maka yang benar, tidak ada larangan penting dan bilang menghadap matahari dan menghadap rembulan. Ya, kalau jika ada larangan ini, kemudian di daerah tersebut kiblatnya itu utara atau selatan, susah. Pak, karena karena matahari terbit dari timur, rembulan terbit dari barat. Rembulan awal-awal hilal itu terbit di barat. Padahal di daerah tersebut kiblatnya utara atau selatan, berarti habis arahnya, habis. Maka yang benar, ini larangan ini tidak ada karena hadisnya hadis yang batil sebagaimana kata An-Nawawi. Kemudian tentang membelakangi matahari dan rembulan, ini ada catatan kaki nomor 3. Makruhnya membelakangi matahari dan rembulan itu tidak muktamad dalam mazhab. Adalah pendapat yang ghair muktamad, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian larangan istinja, makruh hukumnya istinja dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika ghaid, firah ataupun kencing, melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan atau istinja dengan kurang dari 3 batu, dan melarang kami untuk istinja dengan raji. Lihat baris setelahnya, raji maknanya raut, tai hewan, kotoran hewan atau adham atau istinja dengan tulang dikatakan oleh muslim. Bagaimanakah hukum berbicara ketika berwudu? Hukumnya boleh asalkan itu tidak menyebabkan turunnya air. Bagaimanakah kencing di lubang WC dikarenakan terdapat air yang tergenang? Masa tidak mengapa, karena bukan air tergenang yang demikian yang dimaksudkan. Karena air tergenang dalam WC di sini maksudkannya adalah untuk memudahkan untuk apa? Supaya kotoran itu bisa mudah masuk ke dalam. Adapun air yang tergenang yang dimaksudkan itu di situ apa air tergenang habis hujan jadi tergenang di tempat-tempat tertentu yang agak cekung di situ yang kelam. Karena ini masalah non ibadah, para ulama punya kaidah kalau larangan dalam masalah-masalah adab itu irsyad, itu maknanya adalah maknanya irsyad, irsyad artinya bimbingan untuk melakukan hal yang lebih baik. Dan jika satu larangan itu larangan dari irsyad, maka menghasilkan hukum makruh. Kecuali terdapat, kita butuh dalil tambahan untuk menaikkan makruh ini jadi haram. Maka kalau ada dalil yang lebih kuat, maka misalnya perbuatan yang terlaknat, maka itu jadi haram. Misalnya kita menguatkan bahasanya la'inain, itu maknanya adalah laknat dari Allah, maka ini bisa naik jadi haram. Ulama khilaf antara tidur malam atau semua tidur. Ada yang mengatakan tidur malam mengambil kata-kata bata, bata itu tidur malam. Ada mengatakan semua tidur dengan alasan jika kalian bangun dari tidur dan dengan alasan ilah, karena ilahnya latadri, kalian tidak tahu di mana posisi tangan. Ini terjadi pada saat tidur malam dan tidur siang. Yang tepat semua tidur. Yang lebih tepat itu semua bangun tidur baik malam ataupun siang dengan dua alasan tadi. Ini hadis ini cuma berlaku pada semua Buddha atau tidak? Terdapat kaidah bahasanya alifatul bi'umum lafzila dikhususnya tak. Itu pelajaran di apa? Usul tafsir. Hadis al-ma'u tahur la yunajjisu syai'un dalil hukum asal air suci. Tapi kan ada al-ibratu bil lafzi la bil khusus sabab. Al-ibratu bil lafzi la bil khusus sabab. Maka kita katakan hadis itu dalil hukum asal air suci. Jika air itu adalah air mutlak, jika itu air itu disebut air, maka hukum amsalnya suci dan tidak najis. Siapa yang mengatakan itu tidak boleh dipakai karena najis, maka dia wajib mendatangkan nas atau ijma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.